Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala الباب الثاني الأذان أو الأذان والإقامة أذان dan إقامة. Sudah kita lewat kemarin tentang keutamaan sholat lima waktu, wajibnya dan kepada siapa yang diwajibkan. Adzan dan iqamah sekarang wabihi masail dalam masalah adzan dan iqamah ini. Al-mas'alatul ta'riful adzan wal iqamah wa hukmuhuma. Pengertian adzan dan iqamah dan hukum keduanya. Ta'riful adzan wal iqamah, al-adzan lughatan al-i'lam. Adzan secara bahasa adalah i'lam, pengumuman. Adzan secara bahasa artinya pengumuman. Bukan cuma sekedar nida, panggilan untuk melakukan salat baik di masjid-masjid, tapi pengumuman tentang masuknya waktu sholat. Karena tidak semua orang wajib mendatangi masjid melakukan sholat jamaah. Perempuan tidak, budak juga tidak, orang yang sakit juga tidak, barakallahu fikum, yang tidak mampu mendatanginya. Barakallahu fikum. Jadi i'lam, apalagi kalau memang di sana ada penghalang-penghalang yang syar'i yang menghalangi orang untuk datang, seperti hujan keras, baik lumpur, kalau tempat kita ditambah banjir misalnya, baik hatta jumatan banjirnya sampai ke pusat, baik pusar ini barakallahu fikum sampai pala-pala, tidak akan ada yang datang ke masjid kita untuk melakukan apa? Salat Jumat kecuali beberapa orang saja. Barakallahu fikum. Jadi adzan itu i'lam, pemberitahuan, pengumuman tentang masuknya waktu salat. Sehingga orang-orang yang tidak wajib mendatangi masjid melakukan salat berjamaah lima waktu, mereka segera melakukan apa? Melakukan salat di rumahnya. Dan juga boleh jadi orang tersibukkan dengan pekerjaannya, sehingga dengan dikumandangkannya adzan dia teringat barakallahu fikum bahwa telah masuk waktu sholat. Barakallahu fikum. Mungkin asyik dia dengan pekerjaannya. Kalau tidak ada yang mengingatkannya, tidak ada kumandangan adzan, barakallahu fikum, terlewat waktunya. Barakallahu fikum. Jadi dengan adzan yang dia dengar dari corong masjid, maka dia pun meninggalkan pekerjaannya, segera dia melakukan sholat berjamaah. Jadi secara bahasa yang namanya adzan adalah i'lam. Qala ta'ala wa adzanun minallahi wa rasulihi. Wa adzanun, pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Ila nasi yawmal hajjil akbar. Surat Taubah. Ay i'lam. Pengumuman. Wa syar'an. Al-i'lamu bidukuli waktu sholati bidikrim makhsus. Pemberitahuan, pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan ucapan-ucapan yang khusus. Wal iqamatu lughatan masdaru aqama wa hakikatu iqamatul qa'id. Masdar qama, aqama, membangunkan atau menegakkan, mendirikan. Wa hakikatu iqamatul qa'id. Hakikat iqamah di sini artinya memberdirikan orang yang duduk. Qa'id artinya orang yang duduk. Aqamah, iqamah, membantu dia untuk berdiri. Barakallahu fikum. Wa syar'an al-i'lamu bil qiyam ila salati bi dzikri makhsusin. Warada bihi syar'. I'lam pemberitahuan tentang ditegakkannya sholat dengan dikir khusus yang datang dari syariat ini. Waradihi asyar. Bab hukmuha, hukmuhuma, hukum adhan ini. Al-adhan wal-iqam masyru'ani bihaqir rijali lissalawati al-khams. Adhan dan iqamah ini disyariatkan untuk laki-laki. Lissalawati al-khams, untuk menegakkan sholat lima waktu duna ghiriha, dan tidak yang lainnya. Dari sholat-sholat maksudnya. Banyak sholat yang kita lakukan tanpa adhan dan iqamah. Seperti apa? Tahiyatul masjid, rawatib, salat id, salat istisqa, dan yang lainnya dari salat-salat tidak disyaratkan padanya apa? Adzan dan iqamah. Barulah dikum, kecuali lima waktu ini. Wahuma min furudil kifayat idha qama bihima man yati saqatal ismu anil baqin. Dan keduanya ini, adzan dan iqamah ini, merupakan fardu kifayah, kewajiban yang dicukupkan semuanya ketika ada sebagian yang telah melakukannya. Yakfi. Idza qama bihima man yakfi saqata al-ithmu 'ala al-baqi. Kalau ada yang melakukannya, maka gugur kewajibannya atau tidak ada dosa bagi yang lainnya. Kalau sudah ada yang melakukannya, fardu kifayah. Fardu kifayah contohnya barakallahu fikum, yakni adzan ini, kemudian misalnya sholat jenazah dan penguburannya, penyelenggaraannya, fardhu kifayah. Dan yang lainnya contoh. Lianahuma min sya'airil Islam adh-dhahirah wa la yajuzu ta'tiluhuma. Karena adzan dan iqamah ini merupakan syiar-syiar Islam yang nampak, maka tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan, maka semua penduduk di daerah itu dosa. Barakallahu fikum. Kalau ada masjid di satu daerah, kemudian dikumandangkan azan padanya, maka seluruh penduduk negeri itu, kampung itu dosa. Tapi kalau sudah ada satu orang yang mengumandangkan azan, kan cukup. Barakallahu fikum. Al-masalah tsaniyah, masalah kedua, syurutu sihatiha, syarat sahihnya. Baik. Al-Islam fala yasihani minal kafir. Orang yang mengumandangkan azan dikatakan sah kalau yang mengumandangkannya itu adalah seorang muslim. Baik. Tidak sah azan dikumandangkan oleh orang kafir. Wal aql fala yasihani minal majnun wasakran wa ghairi al-mumayyiz kasair al-ibadat. Tidak sah dikumandangkan oleh orang gila atau orang mabuk, wagirul mumayyiz, dan anak kecil yang belum mumayyiz di bawah 7 tahun. Barakallahu fikum. Mumayyiz ini 7 tahun ke atas. Sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Terus bagaimana Ustaz kalau ada orang gila masuk masjid kemudian kumandangkan adzan? Diulangi adannya oleh orang, barakallahu fikum, orang yang sehat. Barakallahu fikum. Tidak sah adannya. Karena orang gila, barakallahu fikum, dia tidak tahu, pokoknya amain bagi adan juga sana. Pokoknya dia masuk masjid, dia lihat ini corong, mas, aduh, sosiap bagi ini. Jam 11, barakallahu fikum, dia adan duhur. Hatta seandainya dia melakukan azan tepat waktu, tetap tidak sah. Barakallahu fikum. Karena dilakukan oleh orang yang gila. Yang ketiga, dukrawiyah, harus laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati lil fitnati bisautiha. Maka tidak sah azan dikumandangkan oleh perempuan karena khawatirnya terfitnah dengan suaranya. Wala minal khunsa lada lil imami bi kaunihi dzakara. Dan juga tidak boleh dikumandangkan oleh seorang yang banci karena kita tidak tahu apakah dia laki atau perempuan. khunsa yang dimaksud dalam hadis atau khunsa yang dimaksud dalam pembahasan masalah fikih adalah khunsa, yakni orang yang lahir dalam keadaan memiliki dua kemaluan yang semuanya berfungsi normal. Barakallahu fiik. Sebelum adanya sesuatu yang bisa mendominasi dia, apakah dia laki atau perempuan. Bukan banci yang ada sekarang, barakallahu fiik. Banci yang ada sekarang itu apa? Apa? Mal'un. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Jelas laki-lakinya mau jadi perempuan. Baik, yang perempuan justru mau jadi laki-laki. Sampai bikin operasi macam-macam. Barakallahu fiikum. Mau operasi mukanya, operasi macam-macam lah pokoknya. Sehingga sama persis seperti seorang perempuan. Maka ini mal'un, dilaknati oleh Allah SWT. Bukan ini yang kita maksud. Barakallahu fikum. Baik, seperti dalam pembagian harta warisan, bukan ini. Banci yang ada sekarang ini malah kini yang perempuan. Baik. Walaupun sudah operasi kelamin, tetap dia. Barakallahu fikum. Laki-laki. La haula wa la quwwata illa billah. Suatu yang sangat sulit terjadi ya, barakallahu fiik. Komunitas perempuan semuanya dan laki-laki, suatu yang sangat sulit terjadi. Baik, mesti ada laki-laki. Baik. Tapi seandainya di lingkup tertentu, barakallahu fikum, baik, tempat untuk mereka melakukan sholat khusus untuk perempuan, kalau memang di sana tidak ada baik, adan yang dikumandangkan, maka dia kumandangkan adan. Tapi kalau sudah ada kumandangan adan dari tempat tertentu, dia mencukupkan adan itu dan tinggal dia iqamah untuk mereka sholat berjamaah. Paham, barakallahu fikum. Untuk mereka sholat berjamaah sendiri. Jadi paham ini, banci yang dimaksud di sini adalah banci. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, dulunya ada seorang perempuan. Perempuan lahir dengan tabiat perempuan. Paham? Lahir dengan tabiat seorang perempuan, gaya-gayanya, postur tubuhnya, postur tubuh perempuan. Agar. Baik. Menikah sampai berapa kali? Dua kali menikah. Baik. Dan tidak ada yang bisa menjimainya. Suatu yang kehendak, yang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadi pada dirinya. Baik. Kemaluannya memang berubah di kudratillahi tabaraka wa ta'ala. Kemaluannya. Dan semua apa yang ada pada dirinya juga berubah secara drastis. Di kudratillahi tabaraka wa ta'ala. Di kudratillahi tabaraka wa ta'ala. Akhirnya jadi laki-laki dia. Ini bukan operasi, bukan apa, macam-macam. Sehingga dimasukkan dia ke apa? Masuk ke tentara, jadi prajurit. Barakallahu fiik. Walaupun masih tersisa padanya apa? Gemulainya. Gerakan-gerakan sebagai seorang perempuan. Allah Maha mampu untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Adapun banci-banci yang sekarang ya, mereka yang merubah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat mereka, ancamannya keras. Kita lanjut pelajaran kita, barakallahu fikum. Yang keempat, ayyakunal adzan fi waqti shalah. Hendaknya azan itu dikumandangkan pada saat memang datang atau masuk waktu salat. Fala yasihu qabla dukhuli waqtiha. Maka tidak sah azan itu sebelum waktunya, walaupun satu detik. Ketika Allah baru masuk, tek baru masuk waktu, maka azan itu tidak sah. Barakallahu fiik. Nanti betul masuk tek misalnya, baru dikatakan sah azan itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian baru satu menit, apalagi jauh, maksudnya diulangi. Tapi kalau lupa dia, jangan dicukupkan dengan itu. Misalnya dia adzan jam 2 malam, adzan subuh jam 2 malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kan tukang adzan, kemudian remang-remang dia lihat itu apa? Dia kira jarum panjangnya, jarum pendeknya sudah di waktu azan, barakallahu fikum. Ternyata jarum panjang karena remang-remang. Jam 2 malam dia bagi subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pada saat waktunya nanti dia ulangi azan. Barakallahu fikum. Karena tidak sah yang pertama tadi. Biar azan awal lil fajr wal jumu'ah. Kecuali apa? Kecuali azan pertama di fajar. Baik, karena dua azan di waktu fajar sesungguhnya. Baik, azan pertama dan azan kedua. Azan keduanya untuk salat subuh. Azan pertama untuk membangunkan orang tidur agar supaya mereka salat witir dan sahuran. Dan untuk mengingatkan orang yang sedari tadi melakukan salat untuk istirahat, mengambil jatahnya untuk dia melakukan salat subuh. Istirahat sejenak, karena biasanya jarak antara adzan pertama antara adzan kedua adalah setengah jam biasanya. Setengah jam, jadi ada kesempatan untuk makan, salat-salat witir, barakallahu fikum. Makan untuk orang yang hendak puasa. Ini sahurnya. Fala yasihu qabla dukhuli waqtiha. Segera adzan lil fajr wal jum'ah. Salat Jumat juga kalau di ayat itu dikumandangkan dua azan, azan pertama sebelum masuk waktu dan azan kedua setelah masuk waktu. Fa yajuzu qabla al-waqt, maka boleh sebelum waktu. Wa an takuna al-iqama 'inda iradatil qiyam lis-shalah, dan qamat dikumandangkan begitu hendak kita melakukan salat. Yani orang sudah pada berdatangan, ada yang sudah menunggu, maka dikumandangkan al-iqama untuk mereka semuanya mengatur shaf. Yang kelima, yakun ladan murattaban mutawalian. Hendaknya adzan itu murattaban tertib. Tapi mutawalian runtut. Kama warada bidzalika sunnah. Sebagaimana yang telah datang dalam sunnah Nabi SAW. Wakala al-iqamah. Demikian juga iqamah. Wasyati bayanu fil kalami ala sifatil adzan wal iqamah. Yang keenam, ayakun al-adhan wakadalika iqamah bil lughatil arabiyah. Hendaknya adzan dan iqamah dengan bahasa Arab. Wabil alfadil arabiyya allati waradat bihis sunnah. Dengan lafaz-lafaz Arab yang telah warid dalam sunnah Nabi SAW. Taib asyik bisyik yudkar. Taib al-imam. Taib asyik Uthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan. Taib tentang tidak diperbolehkannya mengumandangkan adzan memakai mikrofon yang ada ekhonya, ada gema suaranya. Jadi Allahu Akbar, bar. Nah itu dilarang oleh beliau, barakallahu fikum, karena fihi ziyadatu huruf, bukan harf. Barakallahu fikum. Menggema. Kecuali kalau gemanya memang ya karena pantulan suara, bukan sesuatu yang dibuat-buat, paham, barakallahu fikum. Beda dengan ini apa namanya amplinya ini yang memang di stel sedemikian rupa sehingga menggema. Menggema kayak ada pantulan suara atau tambahan huruf. Jadi kata Allahu Akbar. Ini dilarang oleh beliau rahimahullahu taala. Baik. Jadi yang boleh mengumandangkan azan adalah seorang muslim berakal, laki-laki, masuk waktu, dan azan dikumandangkan secara tertib, kemudian dari putus-putus, dan juga dengan bahasa Arab, bukan diartikan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak bisa diartikan, harus dilapat. Dan di mana-mana, masya Allah, demikian terjadi. Di negeri manapun, kumandangan azan tetap sama. Mau di Arab, mau di Eropa, mau di Afrika, mau di Asia, di mana saja, kumandangan azan sama, lapat-lapat. Al-masalah salisah, masalah ketiga, istifati al-mustahabati fil mu'adzin, sifat-sifat yang disunnahkan ada pada seorang mu'adzin. Pertama, ayakuna adlan amina, dia mestinya orang yang adil, jujur, terpercaya. Lianahu mu'tamanun yurja ilaihi fi sholati wassiyam, karena adhan ini, mu'adzin ini dengan adhannya mu'taman, dia diberi amanah, dia menjadi patokan. Yurja ilaihi fi sholati wassiyam, dalam masalah sahurnya kita dan buka puasanya kita dan pelaksanaan sholat yang kita lakukan, dia yang diberi amanah. Kapan dia salah? Salah orang dalam berpuasa. Boleh jadi kalau dia lebih dahulu azan, dia orang-orang berbuka sebelum waktunya. Barakallahu fiik. Kalau dia akhirkan azan subuh misalnya, orang masih makan padahal sebenarnya semestinya sudah imsak, sudah masuk waktu. Barakallahu fiik. Karena itu dia mesti orang yang adil. Fala yu'manu ay yagurrahum bi adhanihi idza lam yakun kadzalik. Maka boleh jadi, barakallahu fiikum, orang-orang yang terpedaya, tertipu dengan adhannya kalau dia tidak amanah. Barakallahu fiikum. Dan juga memang orangnya terpuji. Karena boleh jadi kalau dia tidak terpuji, tidak adil, tidak amanah, mungkin barakallahu fiikum tukang adhannya korupsi misalnya atau apa misalnya. Ketika dia adzan, orang langsung kadzab. Dia memanggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tahu kalau dia bisa, lala mulungan. Padahal yang dikumandangkan pada saat itu apa? Adzan. Pambar lebih kum. Dikumandangkan lapat kalimat tauhid, dikumandangkan. Maka adanya yang adhan inilah orang yang adil, amin. Barakallahu fiik. Yang kedua, yakuna baligan akhiran wasyu adhanus sabiyan mumayyiz. Adanya dia seorang balik, berakal, dan sah. Kumandangan adhan itu dilakukan oleh apa? Anak kecil yang sudah mumayyiz, 7 tahun ke atas. Yang ketiga, yakuna aliman bil awqat, liyataharraha fayuadhinu fi awwaliha. Adanya dia seorang alim, tahu waktu-waktu sholat, waktu-waktu masuk waktu, untuk dia taharra, betul-betul dia memperhatikan, dan agar supaya dia azan di awal waktunya. Liannahu illam yakun aliman rubbama ghalita aw akhtah, karena kalau dia tidak tahu, boleh jadi dia salah atau keliru. Barakallahu fikum. Dia mengumandangkan azan imma sebelum dia waktunya dia sudah azan, wa imma barakallahu fikum, ya ini terlambat dari mengumandangkan azan. Yang keempat, ayakuna sayyitan, hendaknya yang mengumandangkan ini sayyitan, suaranya kencang. Barakallahu fikum. Hendaknya suaranya kencang, jangan suaranya yang, jadi orang azan itu bukan asal siapa saja mau azan. Barakallahu fikum. Yang bagus suaranya, yang kencang. Jangan orang mendengar dia azan, aduh kasihan. Orang bukan menjawab azannya, tapi dia mengerti kasihan juga. Tidaknya ada yang lain, stop. Ketika misalnya masjid itu tidak ada yang mendatangi kecuali kakek-kakek tua, yang azan dia, yang komat dia, yang imam sholat sendirian dia. Yang dia azan, barakallahu fiikum, orang-orang kampung mengatakan sebenarnya tidak ada satu anak muda sini. Karena yang mengumandangkan ini orang kakek tua yang sudah ompong, sudah lafaz-lafaz maharijul huruf itu sudah. Baik. Kenapa diambil dari sini? Harus suaranya lantang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang mimpi tentang azan Abdullah bin Zaid bin Rabbih, "Tilkihi ala Bilal fa innahu andan ka sawta." Sampaikan, ajarkan kepada Bilal azan yang kau dengar ini, biar dia yang azan karena dia lebih lantang suaranya. Dulunya ada mikrofon. Ada pembesar suara. Jadi orang yang betul-betul memiliki suara yang lantang, menjangkau lebih jauh suaranya ketimbang yang, ya semua orang kan berbeda-beda kemampuan dia mengeluarkan suara. Artinya yang sayyitan yang bagus, lafad-lafadnya, barakallahu fikum. Juga barakallahu fikum, sayyitan termasuk diantaranya dia mengetahui lafad-lafad yang benar. Sehingga dia tidak salah dalam melafadznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah, barakallahu fikum. Taib, artinya juga berubah. Baik. Atau dia mengatakan hayya ala sayyid. Hayyanya di sini barakallahu fikum tidak dipanjangkan. Tapi dia memanjangkannya salah. Barakallahu fikum. Dia juga harus mempelajari hal yang demikian ini supaya tidak keliru. Baik. Masuk kencang salah lagi. Barakallahu fikum. Liusma'an nas. Sayyita di sini agar supaya dia bisa memperdengarkan kepada orang lain. Baik. Yang kelima, yakuna mutatahiran minal hadatsil asghar wal akbar. Hendaknya dia telah suci. Suci dari hadats kecil dan hadats besar. Baik. Jangan dia baru bangun langsung pi azan, setelah azan baru pi wudu. Barakallahu fikum. Hendaknya dia pi wudu dulu baru pi azan. Ayakuna mutatahiran minal hadats al asghar. Yang keenam, ayu adina mutatahiran minal hadats al asghar. Ini berulang ini. Ayu adina ayakuna mutatahiran. Ayu adina mutatahiran minal hadats al asghar. Barakallahu fikum. Iya. Ayakuna mutatahiran minal hadats al asghar. Ketika dia hendak azan, barakallahu fikum. Kondisinya kondisi memang demikian dan ketika dia hendak azan, dia hendaknya demikian juga. Yang ketujuh, ayyaja ala usbu'aihi fi udunaihi. Hendaknya dia meletakkan dua telunjuknya di telinganya. Wa yudirajiha wajahu ala yaminihi idza qala hayya ala shalah wa ala yasari idza qala hayya ala falah. Yudira itu dia menengokkan begini. Hayya ala shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح رب العالمين هذا الخلاف بين العلماء بارك الله فيك أي أدنى قائما مستقبل القبلة خلاص هذا polpen juga. Jazakallah khair. Ayu adina yang salah barakallahu fikum. Ayu adina qaiman apa? Mustaqbil kiblah. Hendaknya dia azan sambil berdiri, jangan sambil duduk. Dia bangun dia kongso masuk waktu sambil duduk dia Allahu Akbar dengan alasan asuhnya ada yang lihat. Barakallahu fikum. Berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat, tidak boleh duduk. dan haknya menghalang kiblat. Yang keenam ayu adina mutatahir tiba. Yang ketujuh ayajala usbahi fi udunihi wa yadi yudira wa yudira wajhahu ala yaminhi idza qala hayya as-salah wa ala yasari idza qala hayya al-falah. Sebagian ulama mengatakan hayya as-salah, hayya as-salah, dan hayya al-falah, hayya al-falah. Tabarakallah. Hanya dua lafaz ini, hayya as-salah dia yudiru. Yang kelapan ayyata rassala fil adhan ayyata mahal wa yuhadiru al-iqama ayyusiru ayyata rassala fil adhan ya terasa dipelan-pelankan istirsal pelankan tapi juga tidak apa tamtid tamtid itu di, jadi mata mata itu artinya karet tidak ditarik panjang sekali sehingga tidak tahu yang dia bicarakan hayal salat, hayal pala atau apa begitu. Karena panjangnya. Seperti para qurra kalau mereka menggunakan adat. Hayal salat. Ini lagi terus. Tiga kali kita nafas baru selesai dia. Barakallahu. Nah ini, tidak. Tidak seperti ini. Baik. Taunya kita hanya ah apa itu yang dibaca tadi apa itu kita mau jawab so barulah bing sang panjangnya barulah bing dan di kiamat dipercepat Allah akbar shalallahu alaihi wasallam shalallahu alaihi wasallam hey tegul adzan Allahu akbar hey agak dipelankan harus sedikit diperpanjang. Kita cukupkan sampai sini barakallahu. Insyaallah barakallahu fikum ini syarat-syaratnya, kriteria-kriteria yang mesti dimiliki oleh orang yang hendak mengumandangkan azan. Di kampung lain mestinya dia mendatangi. Kalau adzan itu dikumandangkan di masjid bukan di rumah. Kalau di kampung harapan ada mestinya. Nah, itulah ini masalah. Kalau di kampung orang Nasara ibaratnya kita berada di perjalanan safar, tetap dikumandangkan adzan walaupun bukan di masjid. Kalau memang kondisinya seperti itu, misalnya kita berada di satu negeri yang Nasara semuanya, tidak ada masjid itu, tetap dikumandangkan adzan. Jadi ibaratnya kita safar, kemudian pas kita di perjalanan mungkin di hutan-hutan, lapangan kebun-kebun, di mana yang di sana tidak ada apa masjid. Sementara waktu sholat telah tiba, hendak kita melakukan sholat, kita turun di situ, tidak dikumandangkan adzan. Adzan iqamah. Sebagaimana dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan safar beliau. Di semua safar beliau, apakah perang atau haji atau umrah, dikumandangkan adzan di waktunya. Barakallahu fiik. Kalau kondisinya seperti itu, tetap. Kalau sudah dikumandangkan adzan, maka cukup dia iqamah. Dia mencukupkan dengan apa? Adzan yang telah dikumandangkan di masjid. Iqamah tetap. Lapor syurga ya Allah. Apalagi kalau mereka terlambat mungkin. Baru seperti kita di masjid sana. Misalnya kalau ada jenazah, biasanya sholatnya dipercepat. Habis adzan, sebentar komat langsung apa? Sholat, kemudian sholat jenazah kemudian. Orang yang biasa mengadakan jeda waktu adzan dengan komat, biasa sekitar 10 menit atau 15 menit, barakallahu fikum. Mereka ada setelah 10 menit, ya langsung bubar orang. Barakallahu fikum. Tidak tahu kalau ternyata, maka mereka di koma. Tetap di koma Allah, kuala masyarakat ini Allah untuk melakukan sholat jamaah. Allah Allah. Allah Allah. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.